kajian bersama Ustaz Abu Qatadah di Masjid Al-Kahfah Legenda Malaka dengan pembahasan yaitu penyakit lisan dan terapinya. Untuk selanjutnya segera kita bergabung ke sana untuk mendengarkan langsung dari kajian bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan yang kedua, rasa syukur kita panjatkan kepada pertama Ketua DKM dan kepada para tokoh yang telah memberikan fasilitas dan waktu untuk mengadakan kajian yang mulia di tempat yang mulia ini. Demikian juga kepada seluruh ikhwan yang telah memberikan jalan buat kita agar terjadinya kajian pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan ini adalah alhamdulillah merupakan daurah yang ketiga bagi saya di kota yang mulia ini, di kota Batam ini. Dan daurah pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan masalah hubungan berkaitan dengan saum. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita membawakan judul Afatul Lisan, yaitu yang berkaitan dengan bahaya lisan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita pahami apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hakikat ibadah terjadi dengan tiga rukun, terjadi dengan tiga unsur: ibadatul qalbi, ibadatul lisani, wa ibadatul jawarihi. Di mana ibadah ini tergabung di dalam tiga rukun atau tergabung di dalam tiga unsur. Dan ini juga adalah merupakan hakikat iman, di mana para ulama mengatakan al-imanu wa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wal amalu bil jawarih. Di mana para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan iman, yang pertama adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan jawarih, anggota badan. Demikian juga ibadah tergabung dalam tiga, ibadatul qalbi, yaitu ibadah hati, kanniyati, wal i'tiqadi, wal khawfi, wal rajai, wa tawakkuli, wal mahabbati, wal inabati. Yang merupakan ibadah hati adalah cinta, pengharapan, rasa takut, tawakal, inabah, niat. Ini adalah semuanya adalah merupakan ibadatul qalbi. Wa minha ibadatul lisan, katalapudi bi syahadatain kadda'watu bil lisan wal amru bil ma'ruf bil lisan, dan diantaranya ibadah lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadatain, berdakwah dengan lisan, beramar ma'ruf dengan lisan. Wa minha ibadatul jawarih, dan diantaranya adalah ibadah dengan anggota badan, as-salati wal jihadi wal haji was-sawmi ila ghairi dzalika, seperti salat, saum, jihad, kemudian menunaikan haji, maka ini adalah ibadatul jawari. Fakadzalikal ismu awaz dzanbu, demikian juga dosa akan mencakup tiga unsur, yaitu apa? Dosanya hati, dosanya lisan, dan dosanya anggota badan. Adapun dosa hati seperti ar-riya, seperti riya. Kal mahabati fi ghairi ta'atillah. Kal haufi an ta'atillah. Ini fi iqamati ta'atillah. Kal hasadi wal bughdi li ahlil iman. Seperti mencintai apa yang dibenci Allah, seperti membenci apa yang dicintai Allah, mencintai apa yang dibenci Allah, seperti takut ketika melaksanakan perintah Allah, maka ini adalah termasuk dosanya hati. Dan diantaranya adalah dosa lisan, kal qawli bil batil wassukuti anil haq. Dan termasuk dosa lisan, yaitu berkata dengan kebatilan, berdiam atas keburukan, maka ini pun adalah berdosa. Dan termasuk apa? Dosanya anggota badan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina mudrikun lamahalah. Al-ainani zinahuma an-nadru wal-udunani zinahuma as-sam'u wal-yadani zinahuma al-massu warijlani zinahuma al-mashyu wal-qalbu yatakhayyalu wa yusaddikuhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari seluruh sendi-sendi bani Adam akan ditulis dosa zina. Dari seluruh sendi-sendi tubuh kita akan ditulis dosa zina. Dua mata melihat apa yang diharamkan Allah. Dua telinga mendengar apa yang diharamkan Allah. Dua tangan meraba apa yang diharamkan Allah. Dua kaki berjalan kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Hati berhayal dan membenarkannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li baina lihyaini wa baina fahdaini adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga bagiku, artinya di sini menjaga larangan-laranganku, di antara dua jenggotnya, menjaga bibirnya, menjaga lidahnya agar tidak berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan dusta, perkataan namimah, perkataan ghibah. Dan ia mampu menjaga di antara dua pahanya, yang dimaksud menjaga parajnya, maka aku akan menjamin bagi orang itu masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita mengetahui bahwa ibadah dan hakikat keimanan terkumpul dengan unsur yang tiga, ibadatul qalbi, ibadatul lisani, ibadatul jawarih. Sebagaimana kita juga memahami bahwa maksiat akan terjadi dengan tiga unsur, maksiatnya hati, maksiatnya lisan, dan maksiatnya anggota badan. Tetapi pada malam hari ini kita menghususkan satu pembahasan yang sangat agung, yaitu berkaitan dengan afatul lisan. bencana lisan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan apa itu lisan dan waktu yang kita miliki ini dihitung sangat sedikit untuk menjelaskan pembahasan ini, tetapi kita akan menjelaskan secara global saja. Pertama yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, seorang muslim, al-lisanu wan-nutku min a'bami ni'amillah. Ketahuilah bahwa lisan dan bisa berkata-kata merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Seorang peneliti mengatakan, mal farqu bainal insani wal hayawan. Faqala, al insan hayawanun natiq. Kama qala al mantiqiyun. Sebagaimana ahlu mantik mengatakan seperti itu. Ketika ditanya apa perbedaan antara manusia dengan hewan, maka salah satunya mereka mengatakan, al insan hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang mampu berkata, mampu berbicara. Maka berkata-kata, lisan adalah merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wabihadal lisani wabihadihi nikmatin nukti lana baban, babun ilan nar wababun ilal jannah. Dan dengan nikmat lisan dan nikmat berkata-kata ini, bagi kita ada dua pintu. Pintu ke neraka dan pintu ke surga. Dengan lisan ini, dengan lidah ini, dengan daging yang tak bertulang ini, orang bilang seperti itu. Dengan nikmat berkata-kata ini, bagi kita ada dua pintu. Pintu menuju surga dan pintu menuju neraka. Qala Allahu Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la ayahdika Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Yang menunjukkan nikmat yang sangat agung dan dengannya kita terbuka pintu surga, karena Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah, yang menyeru manusia agar bertauhid kepada Allah. Tidak ada yang lebih agung daripada seorang da'i yang mengajarkan kitab Allah, yang mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah Allah Ta'ala menunjukkan seseorang dengan sebab ajakanmu, dengan sebab lisanmu, maka itu lebih baik ketimbang seseorang berimpak, bersodakoh dengan unta yang merah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padlul alimi alal abidi kapadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Wa innal anbiya ala yurisuna dinaran wala dirhaman wa innama yuwarisuna al ilma paman akhada bihi faqad akhada bi khattin wafirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang dai, perumpamaan seorang ulama yang mereka menyampaikan dan mengarahkan manusia dengan lisannya dari orang-orang yang ahli ibadah, maka perumpamannya adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sebab para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak. Nikmatul lisan, nikmat lisan. Demi Allah, wajib dipahami, jika seandainya ada orang yang kaya mengimpakan emas, kata orang Tasik, sebesar Gunung Galunggung, karena Gunung Galunggung adalah gunung yang terbesar di kota Tasik. Dibandingkan dengan orang alim mengimpakan ilmunya, mengarahkan manusia dengan lisannya, maka tidak akan mengarahkan manusia dengan lisannya, maka tidak akan setara kebaikannya. Kenapa? Sebab jika seandainya orang yang memiliki harta membuat sebuah pesantren, membuat sebuah masjid, lalu tidak ada orang yang mengarahkan orang untuk masuk pesantren dan orang-orang untuk masuk masjid, maka tidak akan menjadi sebuah amal jariah. Laulal ulama lakanal insanu kalbahaim. Sebab para ulama mengatakan kalau tidak ada ulama, maka manusia ini adalah bagaikan binatang-binatang, bagaikan kambing, bagaikan sapi-sapi dan kerbau-kerbau, tatkala mereka tidak memahami perintah-perintah Allah Ta'ala. Hadza ni'matul lisan, maka ini adalah nikmat lisan. Bagi orang yang diberikan nikmat bisa berkata-kata dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang sangat agung, Imam Syafi'i rahimahullahu taala bertamu kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ternyata seketika datang waktu malam diintai oleh murid Imam Ahmad. Dikira Imam Syafi'i akan sholat semalaman. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala duduk termenung sampai datangnya waktu subuh. Kata murid Imam Ahmad, inilah orang yang engkau puji-puji, datang waktu malam dia tidak sholat malam. Dia duduk termenung di masjid sampai datangnya waktu sholat subuh. Datang waktu sholat subuh tidak wudu, katanya. Inilah orang yang kamu agung-agungkan. Kata Imam Ahmad, jangan dulu protes sama aku. Tanyakan dulu kepada Imam Syafi'i apa rahasianya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya, adapun aku tidak tidur semalaman dan aku duduk termenung karena aku meneliti dan menelaah makna hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil yang mati burungnya. Dia mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'ala bin Nugair. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin Imam Bukhari, para ulama meriwayatkan hadis ini seandainya tidak ada faidah di dalamnya. Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Adapun aku tidak wudu lagi di pagi hari ketika datang waktu subuh karena aku duduk di masjid ini i'tikaf dan aku tidak hadas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-intidaru bainas salat ma'a at-tahaffudi anil wudu wal hadasi yu'tabaru salat. Kenapa? Sebab orang yang diam di masjid dan menahan untuk tidak hadas sampai datang lagi waktu sholat, maka selama duduknya dihitung sholat. Maka ini kepakihan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i mengetahui, man dala ala khairin kana lahu ajruhu wa ajru man amila ba'dah. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, atafakuru sa'ah khairun min mi'ati raka'at. Kata beliau, tapakur satu ayat saja, tapakur satu hadis saja, lalu mengeluarkan istimbat di dalamnya yang dipahami oleh banyak orang, maka itu lebih baik ketimbang 100 rakaat. Hadis nikmatul lisan, maka ini adalah nikmat lisan bagi orang yang menggunakan lisan ini beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang mendekatkan diri dengan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu seorang mukmin harus takut bahwa fil lisani afatun. Tetapi ingat, para ibu, para bapak, kaum muslimin, kaum muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam lisan ini ada bencana. Bencana. Yang tadi saya katakan, tadi disebutkan secara singkat, bahwa seseorang bisa terbuka dengannya pintu surga. Tetapi ingat, dengan daging yang tak bertulang ini, jika seseorang tidak menjaganya, maka dengan sebab lisan ini akan menyebabkan ia masuk neraka. Secara umum, afatul lisan nau'an. Lil lisani musibatan azimatan. Para ulama mengatakan bahwa lisan punya dua bencana yang sangat besar. Walaupun kita akan mentafsirnya nanti, perinciannya. Bagi lisan ada dua bencana yang sangat besar, yang dengannya orang akan terseret ke api neraka, akan terseret kepada azab Allah Ta'ala. Bencana yang pertama, al-qawlu bil-batili. Berbicara, menggerakkan lisan ini dalam bentuk kebatilan. Yang kedua, as-sukutu an-munkarin. Yang kedua, diam atas kemungkaran. Yuqal, awqal al-ulama, man sakata an-munkarin fahuwa syaitanun ahras. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang diam terhadap kebatilan, diam terhadap kemungkaran, maka dia dihitung sebagai syaitan yang bisu. Jadi bencana lisan ada dua. Al-qawlu bil-batil. Mengucapkan kebatilan. Yang kedua, ia diam atas kemungkaran. Maka ihwatu iman rahimakumullah, perlu disampaikan sisi lain. Di dalam berbicara, dalam menggunakan lisan, bagaimana seorang mukmin menggunakan lidahnya? Bagaimana seorang mukmin menggerakkan lidahnya? Berbicara ada yang hukumnya wajib. Berbicara ada yang hukumnya mustahab. Berbicara ada yang hukumnya makruh. Berbicara ada yang hukumnya haram. Berbicara ada yang hukumnya mubah. Setiap mukmin harus memahami poin-poin ini. Bahkan para ulama mengatakan ada berbicara yang tepat, ada berbicara yang tidak tepat. Terkadang ucapan itu benar, tetapi kadang-kadang tidak tepat dikatakannya. Saya berikan misal, saya berikan contoh. Di mana seorang mukmin harus faqih bagaimana berbicara. Jadi kalau seorang mukmin, jangan kita mau sholat, jangan kita mau melakukan jihad. Ya. Sebab kita paham hari ini, banyak orang menyimpang gara-gara salah memahami jihad. Melakukan keonaran, dia menyangkanya jihad. Kenapa? Karena tidak faqih apa itu jihad. Termasuk seseorang harus faqih bagaimana berbicara, bagaimana dia berkata. Bahkan kadang-kadang, sang hak, tetapi karena tidak tepat, mendatangkan mabarat, mendatangkan fitnah. Saya akan berikan 3 kisah dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tidak setiap perkataan yang benar harus dikatakan dalam setiap saat. Ketika Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hadis, itu dalam hadis kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam atadri ma haqullahi 'alal ibad wa ma haqul ibadi 'alallah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqul ibadi 'alallah an la yu'adzibahu ma lam yushriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah kepada hambanya agar hambanya mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Adapun hak hamba kepada Allah, Allah agar tidak mengadab kepada hamba yang tidak menyekutukannya. Maka Mu'ad bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini illa bada'an qoriba zamani mautihi. Mu'ad bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini kecuali ketika mendekati masa kematiannya. Apa alasannya? Karena pada waktu itu golibnya kaum muslimin baru masuk Islam. Ditakutkan dengan hadis ini ada orang-orang yang lemah keimanannya, maka ia merasa cukup mengucapkan kalimat syahadatain walaupun tidak beramal. Dan Abu Hurairah ketemu dengan Rasul di belakang tembok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqi wa ra'a hadzal wa'id yaqulu la ilaha illallah dakhala jannah." Katakanlah wahai Abu Hurairah yang ketemu dengan kamu di belakang tembok ini, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ketika akan menyampaikan hadis ini dalam satu riwayat yang dihasankan oleh para ulama, Umar ibn Khattab menepuk dadanya Abu Hurairah. Kata Umar, jangan disampaikan dulu hadis ini. Kenapa? Sebab kata Umar, takut nanti ada orang-orang yang lemah imannya, dia menyangka Islam itu cukup dengan kalimat syahadatain. Tidak perlu beramal. Tidak perlu bersungguh-sungguh dalam amal. Cukup mengucapkan kalimat syahadatain, maka akan masuk surga. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis ini ketika setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat dikatakan ta'assuman, seolah-olah Mu'adz bin Jabal dan Abu Hurairah merasa berdosa ketika mengakhirkan hadis ini, menyampaikannya. Tetapi kenapa beliau mengakhirkan? Kata beliau, karena takut seandainya disampaikan hadis ini, ada orang-orang yang apa? Yang lemah imannya, dia menyangka bahwa Islam itu cukup mengucapkan kalimat syahadatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Ketika setelah Putu Mekah, dan Mekah itu adalah terbuka kembali dan menjadi daulatul Islam dan berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya bukan karena mereka baru masuk Islam, maka aku akan menjadikan pintu Mekah ini satu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan keinginannya ketika baru Putu Mekah, tetapi ditangguhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa di dalam berbicara, bahwa dalam berkata, ini ada fikihnya. Mesti dia memahami kapan berbicara yang tepat. Hatta dalam perkara-perkara yang hak. Yang kedua, dari sisi hukum berbicara yang boleh, maka syariat Islam melarang al-mubalaghatu fil kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Ini lisannya. Para ibu yang di belakang biasa ya, apabila pertama kali bertanya gimana sehat, gimana saudara kamu, gimana keluarga, gimana anak ya, gimana dakwah, lebih dari itu, fa'idha tolal kamal dahola syaiton, apabila agak sedikit panjang berbicaraan, maka syaitan membisikkan, mulai, tahu gak si pulan? Tahu gak si pulana? Bagaimana pandangan anti kepada si pulana? Bagaimana pandangan anti kepada si anu? Mulai syaitan datang, membisikkan agar kita melakukan ghibah. Al-mubalaghatu fil kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara, asalnya mubah. Tetapi ketika orang tidak menjaga lidahnya dan tidak paki bagaimana berbicara, hatta qala badul ulama, idza talal kalamu dakhala syaitan, apabila panjang berbicara melewati batasan, maka masuk syaitan. Kita lihat al mubalaghatu fil kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Rajulun yulki muhabara fi badiyah fa yatakallam bi kalamil gharib. Sekarang kita berikan contoh lain. Seseorang berkhutbah, berceramah di tempat yang orang awam, di kampung. Saking pingin dianggap ia adalah orang intelek, maka dia mengeluarkan bahasa Indonesia, bahasa populer. Dia mengeluarkan kalimat idealisme, pluralisme, semua yang seperti itu. Orang yang mendengarkannya ngantuk semuanya. Mubalaghatu fil kalam, karena dia tidak paki bagaimana berbicara. Al-an mulki muhabarah seseorang menyampaikan muhabarah, menyampaikan ceramah di tempat yang umum, maka dia menyampaikan ilmu yang sangat berat, pembicaraan yang sangat berat. Ya, pingin dikatakan apa? Oh, ini pembicara intelek. Ya. Artinya apa di sini adalah mubalaghatu fil kalam, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Sehingga seorang mukmin harus pakai. Bahkan kita ketahui, jangankan di dalam hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan diajarkan oleh Allah taala kepadanya, yaitu apa? Al-jawamil kalim. Nah, kita lihat ya. Al-Qur'an, hadis berbeda dengan pembicaraan kita. Saya membicarakan tentang lisan begitu panjangnya dan disebutkan mukodimah-mukodimahnya. Kenapa? Karena saya tidak mampu membuat satu kalimat yang mencakup seluruh makna tentang pembicaraan tentang apa tulisan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang apa tulisan ala satrin wahidah. Dalam bentuk satu kalimat. Dalam bentuk satu redaksi yang ini mencakup seluruh unsur makna tentang bencana lisan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yadman li baina lihyaini wa baina fahdaihi yad adman lahul jannah. Kalimat wahidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menjaga bagiku, artinya menjaga perintah-perintahku, menjaga larangan-laranganku dari lisannya dan apa-apa yang ada di antara dua pahanya, maka aku jamin ia masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hanya satu kalimatnya. Nah, ini apa? Al-fiqhu fi taqallum. Fikih dalam berbicara. Kemudian ikhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan berikan contoh yang lain. Bahwa dalam berbicara dan dalam mengingkari, maka diperlukan menggunakan kalimat yang bagus. Saya berikan dua kisah. Ketika ada Arab Badui kencing di masjid. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ja'a rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahun nas. Kata Anas bin Malik, ada orang Badui, gambaran orang bodoh, dia masuk masjid lalu kencing di masjid. Para sahabat memburunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanpa mencacinya, tanpa mengata-ngatain dengan kata-kata, dasar kamu orang bodoh, dasar kamu tidak tahu adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai mukadimah itu, tetapi menggunakan kalimat yang indah. Faqala inna hadal masjida la tasluhu fihi al-qadaratu wa najasatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis dan kotoran. Maka apa yang dikatakan oleh orang itu ketika mendengar suara ini? Faqala Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarhamni ma'ana ahadan. Kata orang itu mengatakan, rahmati aku dan rahmati Muhammad, jangan dirahmati salah seorang denganku yang lainnya. Artinya yang tadi galak jangan dirahmati, katanya. Nih, lihat ucapan yang sangat indah menyebabkan akibat yang sangat indah. Lidah. Ketika ada orang di dalam sholat mengatakan yarhamukallah, ada orang bersin lalu dia mengatakan yarhamukallah, maka orang-orang satu masjid melihat dan menengok kepadanya, hampir saja akan dikeluarkan dari masjid. Karena pada waktu itu belum datang tentang apa, larangan berbicara ketika sholat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fis sholati la syugla la tasluhu fiha kalamun nas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk bahunya, wahai pulan, sesungguhnya dalam sholat ini kita sibuk munajat kepada Allah. Tidak layak dalam sholat ini apa? Mengajak berbicara dengan manusia. Maka kata orang itu mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan seorang pendidik seperti Rasul. lisan, yaitu buah dari lisan. Yaitu apa? Al-kalamus sadid, al-qaulus sadid, al-qaulus sahih. Kalimat yang indah, kalimat yang sahih, mengakibatkan yang sangat agung. Yaitu apa? Faidah yang sangat agung. Ini al-fikhu fil kalam. Ini adalah faqih di dalam berbicara. Artinya apa? Pengaruh ketika seseorang berbicara dengan kalimat yang sahih, dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang indah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak layak menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat yaumul qiyamah al-la'an. Lihat, lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak layak untuk memberi syafaat yaumul qiyamah. Tidak layak untuk mendapatkan izin Allah Ta'ala untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Al-la'an. Al-bazi. Yaitu orang yang lisannya mudah melaknat. Dan orang yang lidahnya buruk. Ini apa? Lisan. Nabi SAW menjelaskan. Dalam hadis yang sahih. At-tadrumal muflis. Tahukah orang yang rugi? Tahukah orang yang bangkrut? Kata salah seorang di antara sahabat, dia mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang sedikit pun di sisinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan itu yang bangkrut, tetapi orang yang datang dengan pahala salat, yang datang dengan pahala zakatnya, yang datang dengan pahala ibadahnya, tetapi menjadi bangkrut. Kenapa? Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa dzalama hadza wa dzaraba hadza. Salah satunya adalah dengan lisannya. Tetapi adalah orang yang datang dengan pahala, datang dengan amal, tetapi ia telah mencaci si fulan, telah menuduh si fulan. Lalu orang-orang yang telah dituduhnya, orang-orang yang telah digibahnya, orang-orang yang telah dicacinya, orang-orang yang telah didoliminya, mendatanginya, menuntut kepada dia. Maka untuk menutupi kedolimannya, diambil kebaikan-kebaikannya. Sehingga tatkala orang itu tidak cukup kebaikan untuk menutupi kedolimannya, maka orang yang didoliminya melemparkan keburukan kepada orang yang telah melakukan kedoliman ini. Faturiha ilan nar. Maka ia dilemparkan ke api neraka. Bisa babi mada? Min habisa babi lisan. Maka diantaranya adalah dengan sebab lisan, ketika orang itu tidak faqih bagaimana menggunakan lisannya. Ketika ia tidak paham bagaimana menggunakan lisannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga yang dimaksud duhulan awalian. Dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini. Dengan sebab lidah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukafirun nas biduni dalil. Walladzina yubaddi'un nas biduni dalil. Orang yang mengkafirkan saudaranya dengan lisannya. Orang yang mengatakan si fulan mubtadi dengan lisannya dengan tanpa dalil, maka lisannya akan ditimbang nanti sebagai dosa yang sangat besar. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab orang yang mengkafirkan saudaranya, maka dengan sebab lidahnya ini akan menyebabkan dia mendapatkan ukubah, mendapatkan siksa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seseorang berkata kepada saudaranya, "Ya, ya kafir," maka kalimat ini akan naik ke langit. Dan apabila yang dituduhnya tidak kafir, maka akan kembali tuduhan ini kepada orang yang mengatakannya. bahaya lisan. Iwati iman rahimakumullah. Maka orang yang akan mengatakan si fulan kafir, mesti dia faqih. Faqih bagaimana? Kata para ulama, mesti dia memahami dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada perbuatan ini kafir. Ucapan ini menunjukkan kepada kafir. Sebab seorang mukmin tidak boleh mengkafirkan kepada saudaranya kecuali berkumpul dua syarat. Syarat yang pertama, adanya dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan atau ucapan itu adalah kafir. Yang kedua adalah intibakul qawli wal amali alal mahkum. Yang kedua, bahwa perbuatan dan ucapan itu benar dilakukan oleh orang yang kita hukumi. Tetapi setelah itu pun ada syarat berikutnya. Tidak setiap orang yang kita lihat melakukan kekufuran berarti kafir. Tidak setiap orang yang kita dengar dia mengucapkan kekufuran berarti dia adalah kafir. Kenapa? Mesti berkumpul dua syarat berikutnya. Apa? Intifa'ul mawani wastaufati syurut. Berkumpulnya syarat-syarat untuk dikafirkan dan tidak ada pengharapan. Mungkin saja ia mengucapkan kekufuran karena ketidaktahuannya. Maka ma'dur di sisi Allah. Artinya mendapatkan toleransi di sisi Allah. Ataupun dia mukroh, ataupun dia dipaksa untuk mengatakan kekufuran. Maka itu pun ma'dur di sisi Allah. Kita tidak boleh mengkafirkannya. Au bisababi wujubi syubuhat. Ataupun disebabkan adanya subhat yang masuk ke kepalanya. Sehingga dia mentakwil dengan takwil yang tidak benar. Ahli sunnah tidak gampang mengucapkan lisan bulan kafir. Demikian juga lisan ini adalah mesti digambarkan dengan hati yang suci. Ketika orang mengatakan si fulan mubtadi, apa alasannya? Maka dia mesti mengetahui dengan benar. Dan ketika dia mengatakan kalimat itu, mesti alasannya ikhlas. Bersih hatinya dari kebencian kepada orang yang dihukumi. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab terkadang lisan ini adalah merupakan buah dari hasad yang ada di dalam hati. Sebab lisan ini akan berkata, terkadang termotivasi keburukan hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, apa yang memotivasi orang berdusta? Apa yang memotivasi orang berdiam diri dari kebaik, apa dari kemungkaran? Apa yang memberi motivasi orang itu adalah berkata dengan kebatilan, berkata kekufuran, berkata kesyirikan, berkata bid'ah. Ihwatu iman rahimakumullah, man syauha al-qalbu al-marid. Sumbernya adalah hati yang sakit. Saya pernah menyampaikan malam tadi. Kenapa? Karena yang akan menggerakkan seluruh anggota badan kita adalah apa-apa yang ada dalam hati kita. Faidha kana qalbul insan mu'allakun bi umuri dunya taharakatuhu li ajli dunya. Apabila seorang mukmin seluruh kecintaannya adalah berkaitan dengan dunia, di mana kecintaannya adalah berkaitan dengan dunia, maka seluruh aktivitasnya adalah akan dipicu dan digerakkan dengan dunia ini. Kita melihat di dalam sejarah ada orang-orang yang mendustakan hadis, membuat hadis-hadis palsu. Salah satunya dikatakan adalah A'wanu al-Hakimul Jair, A'wanu Sultanil Jair. Salah satunya adalah dikatakan yaitu orang-orang yang mengekor kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, di mana mereka mengeluarkan hadis-hadis dhaif untuk membela pemimpinnya demi untuk mendapatkan jabatan dirinya. Lalu ada orang-orang yang berdiam dari kepemimpinan dari orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim. Lalu dia berdiam, tidak menasehatinya, tidak datang kepada pemimpin yang memberikan nasihat. Apa alasannya? Salah satunya adalah li adil dunia, karena dunia. Dia berdiam dari hak, dia berdiam dari kemungkaran karena dia ingin mendapatkan mal, al-jah, wariyasa, karena ingin kedudukan, ingin harta. Maka orang akan berdiam seribu kata ketika dia berkaitan dengan nukud, berkaitan dengan dolar, berkaitan dengan rupiah. Bahkan terkadang orang tidak segan-segannya untuk mengatakan kalimat kufur, untuk mengatakan kalimat yang bid'ah, kalimat yang batil demi untuk mendapatkan dunia. Ingat kepada kisah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib. Yaitu Abu Thalib, maaf. Ketika di pinggirnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan di pinggirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia menoleh kepada pembesar Quraisy. Lalu dia menoleh lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menoleh lagi kepada kufar Quraisy. Kata pembesar Quraisy, maka ketika Abu Thalib merasa takut bahwa kedudukannya akan sirna, bahwa pujian orang akan sirna kepadanya, fama ta'ala millati Abdul Muthalib, maka Abu Thalib itu mati dalam agama musyrik, dalam kekafiran, dan dia tidak mampu lisannya bergerak untuk mengucapkan kalimat syahadatain. Kenapa? Li ajlil mal. Karena demi harta ini. Dalam arti apa? Bahwa di sini harus kita paham yang akan menjadikan bergeraknya lidah, imam bergerak untuk menuju surga, imam bergerak menuju neraka, itu adalah digerakkan oleh hati dan apa-apa yang ada dalam hati kita. Maka oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, bahwa lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka. Adapun bentuk-bentuk bencana lidah yang disebutkan di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan secara singkat saja yang wajib kita untuk menjauhinya. Pertama adalah al-qawlu 'alallahi bi ghairi ilmin. Imma bitahlili ma haramahullah wa imma bitahrimi ma ahalhullah. Dan ini adalah yang paling tinggi derajat dosanya. Di antara bencana lidah, berkata atas nama Allah dengan dusta ataupun dengan tanpa ilmu. Seperti orang menghalalkan yang diharamkan Allah, ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Atau ia mengatakan wajib yang tidak ada dalilnya. Atau ia mengatakan mustahab sunnah yang tidak ada dalilnya. Maka ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Wa antaqulu 'alallahi bighairi ilmin. Yang kedua adalah al-kadhibu 'alallah. Al-kadhibu 'ala rasul. Yang kedua adalah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan atas namaku, artinya apa? Menisbatkan agama kepadaku yang tidak ada dalilnya, maka ingat, silahkan tempat kembalinya adalah neraka. Yang berdusta kepada hadis-hadis Nabi, terancam tempat kembalinya adalah api neraka. Ini adalah termasuk dosa. Bahaya lisan. Bahaya yang ketiga adalah as-sukutu alal haq. As-sukutu an munkarin. Di antara bahaya lidah adalah diam untuk menyampaikan kebenaran ketika dibutuhkan dan tidak ada madarat baginya. Yang kedua, berdiam ketika melihat kemungkaran, tidak mengingkarinya. Maka ini pun bencana baginya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, fadzalika adabul iman." Bencana yang keempat, al-hilfu bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah masuk kepada bentuk kesyirikan. Dan yang dimaksud di sini, zahirnya adalah syirkul asghar. kecuali bersumpah dengan selain nama Allah ataupun selain Allah dengan meyakini bahwa yang dijadikan sumpah memberikan manfaat dan madarat dengan sendirinya, maka ini adalah hukumnya riddah, kafir, keluar dari Islam. Maka ini adalah bencana lidah. Bencana yang kelima adalah subuh sahabah. Falau anfaqa ahadum minkum dhahaban misla Uhudin ma balagha mudda ahadihim. Janganlah kalian sekali-kali mencaci sahabatku. Jika seandainya ada salah seorang di antara kamu mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai setengah kebaikan mereka. Kenapa? Kalau kita mencaci teman kita dosa, tetapi mencaci sahabat lebih besar dosanya. Dan ini adalah bencana yang sangat besar. Yang keenam adalah subul ulama, mencaci ulama. Berbeda mencaci orang awam. Kenapa? Lianna subul sahabah wa subul ulama ta'nun piddin. Yaktadi subul piddin, mencaci ulama punya konsekuensi adalah mencaci apa yang dibawanya. Kalau antum menggibah orang biasa, dosa tetapi di bawah dosanya. Tetapi kalau membenci ulama, menggibah ulama, maka dikatakan bahwa luhumul umama masmuma, daging para ulama itu adalah berbisa. Dalam arti apa? Apabila dicaci ulama, apabila dicerca ulama, maka akan terjadi berbagai bentuk bencana. Kenapa? Sebab berkonsekuensi mencaci apa yang dibawanya. Subul ulama ini adalah merupakan bencana lidah. Kemudian termasuk di bawahnya, dan ini adalah berbahaya, yaitu apa? Al-kalamu fil ulama, membicarakan ulama dengan tanpa hujjah. Umpama apabila ada ulama yang salah, langsung umpamanya diturunkan derajatnya. Tidak boleh. Sebab jika ulama salah, kita mengatakan kesalahannya adalah salah, tetapi tidak menurunkan derajat keulamaannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, segala puji bagi Allah bahwa tidak ada di muka bumi ini yang selamat dari kritikan kecuali Rasul. Dan segala puji bagi Allah taala, yang tidak ada buku di muka bumi ini yang selamat dari kritikan kecuali Al-Qur'an. Imam Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i mengatakan segala puji bahwa manusia itu adalah mahalul khotok. Maka jangan sekali-kali membicarakan ulama. Ini adalah bencana yang sangat besar. Kenapa para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bencana yang paling besar yang menimpa kepada thalabul ilmi hari ini apa? Di mana begitu banyak thalabul ilmi yang mensejajarkan dirinya dengan ulama, lalu setelah itu membicarakan ulama, lalu setelah itu mentahdir ulama, lalu setelah itu adalah menggunjing ulama. Padahal layaknya seorang thalabul ilmi adalah mengagungkan para ulama dan tidak melakukan taklid kepada para ulama dan tidak menganggap ulama adalah maksum. Tetapi kita tetap menghormati ulama seandainya seorang ulama itu salah dalam ijtihadnya. Tetapi kita tidak boleh sama sekali untuk menggunjingnya. Adapun bahaya yang selanjutnya, al-ghibah wa namimah wa syahadatu zur. Di antara bahaya lidah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghibah. Kemudian apa? Namimah. Kemudian saksi palsu. Kemudian dusta. Berkata dusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang namimah. Tidak akan masuk surga orang yang ghibah, maksudnya tidak akan masuk surga sekaligus. Ini adalah bahaya lidah. Saksi palsu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali bahaya lidah. Dan tidak mampu saya untuk mentafsir semuanya. Tetapi cukup diakhiri, apa obatnya? Dan bagaimana agar orang seorang muslim mampu menghindari dari bencana lidah ini? Kata para ulama, ada tiga unsur yang dengannya seorang mukmin akan mampu menjaga lidahnya. Unsur yang pertama, seorang mukmin memahami bahwa berbicara dan lidah adalah merupakan nikmat dari Allah. Yang wajib kita mensyukurinya dengan cara apa? Menggunakan lidah ini dalam perintah Allah. Yang kedua, seorang mukmin memahami akan ukubah, adab, siksa bagi orang yang menggunakan lidah bukan pada tempatnya. Sehingga di dalam kondisi seperti itu, seorang mukmin dia akan menggunakan lidahnya sesuai apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang ketiga, unsur yang ketiga, kata para ulama, adalah menghindari setiap pintu terplesetnya lidah. Sebab dikatakan oleh para ulama, kenapa orang menggibah saudaranya? Pertama, karena dia merasa takut jika saudaranya itu menyainginya. Maka dibikin gibahnya agar menjatuhkan saudaranya. Kenapa dia berdusta? Terkadang membela diri. Kenapa dia itu berkata dusta? Karena pengin kedudukan. Maka kata para ulama, tutuplah, hindarilah pintu-pintu terplesetnya lidah. Kalimat yang terakhir, seorang ulama pernah ditanya, bagaimana agar kita sholat khusyuk? Maka kata ulama tersebut, gambaran orang khusyuk dengan pengganggunya adalah seperti orang yang duduk di bawah pohon membawa buku, lalu dia pengin khusyuk membacanya, di atas ada kicauan burung. Ada burung berkicau. Mana yang tepat? Apakah dia mesti melempari burung? Atau dia harus menebang pohonnya tersebut? Kalau dia melempar, maka ketika dia membaca, akan datang burung yang baru. Maka kata para ulama, tebanglah pohon terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan burung hingga. Artinya apa? Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, maka putuskanlah alaqah duniawiyah ketika sholat. Dan dikala itu, setan akan terputus dengan kita. Demikian juga agar kita lidah ini adalah tidak terpleset, maka tutuplah pintu-pintu manakala bisa terplesetnya apa? Lidah kita. Dan itu yang diwasiatkan oleh para ulama. Wallam, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya. Insyaallah pembahasan tentang apa tulisan sangat panjang sekali, tetapi ini adalah menyebutkan bagiannya saja, dan apabila masih ada waktu mungkin sekitar seperempat jam lagi atau 20 menit lagi, silakan ya untuk mengajukan pertanyaan. Tapi pertanyaannya mungkin dengan bentuk tulisan insyaallah. Saya ada beberapa pertanyaan. Apakah berbohong atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sama dosanya dengan dosa syirik? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdosa atas nama Allah dan Rasulnya ini pun ada darajatnya. Ya. Seseorang berdusta bahwa dia mendapatkan wahyu. Seseorang dia berdusta kepada orang bahwa ia telah ketemu dengan Rasul dan mendapatkan syariat dari Rasul. Ini adalah jenis dari kadzib. Ini adalah jenis dari dusta. Tetapi dusta seperti ini, ketika dia idi'an nubuwah, mengaku menjadi seorang nabi, mengaku mendapatkan wahyu, maka para ulama ijma bahwa orang itu adalah kafir. Dan apabila ada orang mengatakan hadasani qalbi an rabbi, artinya apabila ada orang mengatakan telah mewahyukan kepada hatiku Rabbku, maka ini kufur. Kenapa? Sebab Allah telah mengakhiri wahyu. Sebab Allah Ta'ala telah mengakhiri kenabian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka ini al-kadibu Allah. Menyebabkan apa dia? Kafir. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa huwallah. Isa huwa salisu salasa. Dan orang Yahudi mengatakan Uzairu huwallah. Ini adalah al-qawlu allahi bighairi ilmin dan menyebabkan dia adalah kufur. Jadi memiliki darajat, memiliki apa? Tingkatan. Bergurau, bercanda dengan ada kebohongan, apakah termasuk berdosa? Ya berdosa. Walaupun dosanya adalah tidak sama ya, tingkatannya. Ya. Sebab tadi dinyatakan cukup dosa di mana orang berdusta untuk mendapatkan ketawa orang. Ya, cukup orang itu apa? Berdosa di mana ia berdusta karena ia pingin mendapatkan ketawaan orang. Ya, dia pingin mendapatkan ketawa. Ya. Jadi itu tidak boleh. Adakah batasan-batasan bercanda dengan lisan agar terhindar dari dosa? Pertama, ya kalau bergurau tidak boleh gulu. Ya kalau bergurau tidak boleh dengan ya kalimat-kalimat zur, qaulu zur, seperti ucapan porno umpamanya. Ya. Ya, maaf umpamanya. Ya. Seorang dai ketika ceramah khutbah nikah umpamanya ya. Ya mestinya Rasul mengajarkan bahwa khutbah nikah itu isinya itu sangat baik sekali. Mengajarkan tentang tauhid mutaba'ah. Ya, mengajarkan di dalamnya tentang tiba. Tetapi sekarang kadang-kadang penceramah dalam khutbah nikah ya ataupun memberikan tausiah nikah ya. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang buruk, ucapan yang zur. Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah seseorang berdusta demi kemaslahatan? Para ulama ikhtilaf. Tetapi yang rajih boleh tetapi dengan tauriah. Artinya di situ bukan dusta yang zahir. Sebuah contoh dikatakan oleh para ulama, jika kita duduk lalu ada orang yang sedang bertengkar, membawa sebelah pisau, akan membunuh si fulan. Lalu kita ditanya, tadi lewat kesini enggak si fulan? Maka kita bergeser dari tempat ketemu dengan si fulan tadi. Kita mengatakan, selama saya duduk di sini, saya tidak melihat si fulan. Maka ini namanya tauriah. Namanya apa? Tauriah. dalam ilmu balaghah. Seperti ketika Nabi Ibrahim dikisahkan, karena pada waktu raja, apabila dikatakan itu adalah istrinya, maka akan dinikahinya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadihi uhti, ini adalah saudaraku. Dan itu adalah tauriah ay uhti fil iman. Jadi saudara dalam apa? Iman. Ini adalah salah satu bentuk tauriah dan bentuk dusta yang diperbolehkan oleh para ulama. Bagaimana menasihati orang tua kita yang masih awam, sensitif, orang tuanya mudah tersinggung? Ya. Di dalam berdakwah, terutama kepada orang tua, itu harus berkumpul 3 syarat utama. Syarat yang pertama adalah as-sabru, memiliki kesabaran di dalam menyampaikan hujjah, di dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua adalah ahlakul karimah. Jadi ketika akan mendakwahi kedua orang tua, maka kita harus menghiasi jiwa kita dengan ahlak yang baik. Sebab ya, ucapan yang dibarengi dengan ahlak yang baik akan memudahkan untuk diterima. Ya, seperti dalam kisah-kisah yang tadi. Satu contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 kisah. Satu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, lalu tiba ada orang, mayamna'uka min hadas saib, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah. Maka bergetarlah orang itu dan jatuhlah pedangnya. Maka diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedangnya. Mayamna'uka min hadas saib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghalangmu dari pedang ini? Lalu orang itu bergetar dan dia tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya dan pergi dan tidak membunuhnya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya, maka orang itu adalah masuk Islam. Kenapa? Karena kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, samaha wasafaqa, kasih sayang dan pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan bala tentara, pasukan berkuda, ahli pemanah dan ahli pedang, maka ketika mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuhlah kuda dan orang tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh dan membiarkannya. Maka setelah lama dia masuk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan sifat pemaaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Taif melempari Rasul sampai rontok giginya dan terjatuh keluar darah, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku lemparkan gunung ini untuk melempar ahlu Taif. Kata Rasulullah SAW, lah, hum kaumun jahilu, jangan, mereka adalah orang-orang yang jahil. Aku berharap dari kaum ini ada orang-orang yang membelaku nanti dan masuk kepada agama ini. Siapa apa? Maka dikatakan banyak pembela dari ahlu Taif yang membela agama yang mulia ini. Kelembutan Nabi SAW. Abu Jahal yang mendolimi Rasul, tetapi Rasul mengatakan, aku menginginkan dari orang yang dolim ini ada generasi yang menerima agamaku dan membela agamaku. Ternyata apa? Ikrimah ibn Abi Jahal menjadi panglima perang di zaman Umar ibn Khattab. Kelembutannya, akhlak yang baik. Artinya apa? Sekeras-kerasnya orang tua kita, tatkala kita menghidangkannya apa yang kita sampaikan dari hujah ini dengan akhlak yang baik, maka akan berubah. Maka akan berubah. Akhlak yang baik. Unsur yang ketiga adalah kalimat yang thayyib di kalimat yang baik. Kalimat yang indah. Seperti mengatakan ya abati. Dan seperti Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan waqula lahu qaulan layyina. Kepada Fir'aun saja dikatakan berkatalah kepadanya dengan kalimat yang lembut, apalagi ke orang tua. Tetapi terkadang kita ini tidak memiliki kesabaran. Kita ini gayanya preman gitu, ketika datang ke orang tua ya tidak akan diterima. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, seorang dai harus tahu bahwa tabiatul basar itu apa? Merasakan adanya manzilah kedudukan, merasakan pingin ditempatkan kedudukannya, mencintai kelembutan, itu tobi'atul basar, tobi'ahnya manusia, maka mesti diseru dengan kelembutan. Wallahu ta'ala alam. Ketika kita berpuasa, kapankah kita membaca doa? Wallahu alam, ketika akan berbuka. Bolehkah kita membenci ulama su ataupun bid'ah? Ya, diperbolehkan. Sebab urul iman al-hubu fillahi wal-bugdu fillah. Sebab simpul iman, pokok iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Ta'ala membenci pelaku bid'ah. Allah Ta'ala membenci pelaku maksiat. Allah Ta'ala membenci pelaku kekafiran. Maka kita pun harus membencinya. Nah, tetapi ingat, antara kebencian dan cara kita untuk menyampaikan hujah adalah berbeda. Dan di sini kadang-kadang kita tidak faqih. Kita dibolehkan dan diwajibkan benci kepada orang kafir. Tetapi pertanyaannya, apakah mesti kita menyampaikan hujah kepada orang kafir dengan keras? Dan kita dituntut menyampaikannya selamanya dengan keras? Tidak. Ternyata Nabi Harun, Nabi Musa dikatakan waqula lahu qawlan layyina. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ingat ya, antara kita membenci dalam hati terhadap keburukan dan pelakunya, antara kita menyampaikan hujah dengan rifqi wal lin, itu berbeda. Tetapi kadang-kadang tolabul ilmi atau seorang mukmin tidak paham dan tidak faqih membedakan di antara keduanya. Bolehkah kita melakukan ghibah? Ya. Boleh dalam 10 poin. Jadi ghibah asalnya tidak boleh dan boleh melakukan ghibah dalam beberapa poin. Pertama, al-istifta, ketika kita minta fatwa. Ya. Ada ulama, kita minta fatwa tentang bagaimana tentang si fulan ini. Kedua, at-tahakum. Ketika kita akan bertahkim kepada seorang qadhi, menjelaskan kedoliman si fulan. Ya, kalau kita tidak sebutkan si fulannya tidak mungkin. Maka ketika kita akan datang ya, menjelaskan si fulan. Au ihbar alal hakim, ataupun menghabarkan kepada hakim. Ada 4 orang melihat orang melakukan zina. Maka ia membicarakannya dan mengasih tahu kepada hakim si fulan telah melakukan zina. Boleh. Dan diantaranya apa? Arjirhi wa ta'dil. Seorang muhadis yang mengatakan si fulan kadzab, si fulan wadda, si fulan mutahim bil kadib, si fulan pendusta, si fulan adalah pembikin hadis palsu. Boleh. Dan diantaranya adalah mentahdir pelaku maksiat ketika sangat dibutuhkan dan ada maslahatnya. Umpamanya saya katakan, hati-hati itu di sana ada pencuri. Hati-hati anak-anak jangan terpengaruh. Ada peminum homer terkenal tuh. Saya katakan di mimbar, hati-hati. Bahkan saya katakan, kalau saya jadi apa? Jadi RW atau RT ataupun jadi apa? Kepala desa ataupun jadi camat, saya katakan saya punya apa? Kekuasaan, saya wasiatkan kepada seluruh apa masyarakat yang ada di kecamatan ini untuk tidak berbicara dengan si fulan. Hati-hati sama si fulan, pelaku maksiat nih. Sehingga apa? Anak kita, keturunan kita tidak terganggu nih dengan pelaku kemaksiatan ini. Diperbolehkan. Ketika apa? Tetapi ingat, al-asr fil kalami alal ghair, al-akhir mu'min haram. Tetapi asal membicarakan teman kita adalah tidak boleh. Menyebarkan keburukannya tidak boleh. Kecuali karena dibutuhkan sekali. Ya. Ketika bertemu dengan teman, kadang-kadang sulit menghindari obrolan. Kalau tidak ngobrol takut dianggap sombong. Ya. Bagaimana sebaiknya dalam bersikapnya? Kita bersikap pertengahan. Ketika ngobrolnya baik, ya kita ikut ngobrol. Ketika kita ngobrolnya mubah, maka kita dengan seukuran apa kita butuhkan. Ketika teman kita itu melakukan ghibah, maka cepat ingkari teman kita itu. Jika tidak mampu mengingkarinya, kata orang Tasik, ngajengkat. Apa? Cepat kita melangkahkan kaki kita. Cepat kita keluar dari majelis tersebutnya. Apabila teman kita dinasehati tidak mau, maka kita cepat-cepat pergi. Apakah sholat tarawih itu sama dengan sholat qiyamul lail? Wallahu alam, sama ya. Ya, ditamakan sholat tarawih karena ada istirohahnya. Karena para ulama mengatakan rokataini, dua rokaat, kemudian empat, kemudian istirahat. Istirahat ya, rokataini, kemudian istirahat. Nah, itu dinamakan dengan sholat tarawih. Bolehkah kita bersumpah dengan Al-Quran? Mujmal. Bolehkah kita bersumpah dengan Al-Quran? Ini tidak boleh karena maknanya mujmal. Wabil Quran, apakah yang dimaksud kertasnya ataupun kalimatnya? Maka tidak boleh kita bersumpah dengan sesuatu yang mujmal. Mujmal itu tidak jelas itu. Tetapi kalau bersumpah dengan kalamullah boleh. Sebab kalamullah adalah sifat di antara sifat Allah. Nah, kalau kita mengatakan wabil Quran, yang dimaksud itu apa? Kertasnya, takutnya kita bersumpah dengan kertasnya, makhluk ini. Tetapi kalau kita bersumpah dengan kalimat, min kalimatillah, maka boleh. Apa modal utama untuk menjadi da'i penyeru al-haq? Al-ilmu. Modalnya hanya satu ilmu. Qala Allah Ta'ala, Qul hadihi sabili adu ilallahi ala basirah. Ana wa manitaba'ani. Yang tidak punya ilmu jangan berdakwah. Yang tidak punya ilmu jangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab syarat berdakwah, syarat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ilmu. Tetapi bukan berarti ilmunya harus kamil. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau antum paham ayat ini maknanya, kandungannya, lalu dijelaskan ke orang, ini dakwah. Tetapi rukun dakwah, dan syarat kita berdakwah, harus berkumpul tiga. An yakuna aliman bima yad'u. An yakuna aliman bihalil mad'u. An yakuna aliman bi asali bidakwah. Orang berdakwah mesti memiliki tiga ilmu. Pertama, ilmu apa yang akan didakwahkannya. Kedua, ilmu pemahaman kepada orang yang akan didakwahinya. Ketiga, memahami ilmu cara mendakwahkannya. Sebab ulama itu katabib. Dan itu adalah seperti dokter. Kalau orang itu sakit kepala, jangan dikasih diapet. Dikasihnya prokol. Kalau orang sakit kepala, jangan dikasih apa? Entrostop, gak sembuh. Demikian juga orang akan mendakwahi ini penyimpangannya apa? Kalau akibat pemahaman salah dalam makna jihad, jelaskan kepada anak muda kita apa itu jihad. Sehingga tidak menjadi teroris. Jelaskan jihad itu seperti apa? Apa syarat jihad itu? Sama siapa jihad itu? Jangan bunuh diri dikatakan jihad. Jangan jihad itu sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri namanya berantem, Pak. Kalau ada orang kafir lalu kita berantem, membunuh, itu bukan jihad, namanya berantem. Jihad itu mesti apa? Ada syaratnya. Harus ada ilmunya. Kemudian apa? Menyampaikannya harus sesuai. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, ada orang cukup diberikan hikmah. Ada orang perlu dengan ma'idhah. Ada orang perlu dengan mujadalah. Maksudnya apa? Ada orang yang hatinya lembut, mudah diberikan pengarahan. Cukup diseru dengan hikmah. Ada orang yang sedikit lalai, berikan ancaman dengan neraka. Berikan motivasi dengan surga, sehingga tergugah jiwanya. Ada orang yang punya hujah, ajak bicara. Dakwah namanya. Tidak sama orang dilakukannya gitu. Ini toriko, uslub di dalam apa? Di dalam berdakwah. Kalimat terakhir, nasihatilah kami berkaitan dengan fitnah saling mentahdir. Saya nasihatkan kepada 5 perkara. Jadi saya nasihatkan kepada 5 perkara. Nasihat yang pertama, ar-ruju ilal kitabi wa sunnah. Al-haq yu'rafu bid-dalil. Nasihat yang pertama, sibukkan diri kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Ketahuilah kebenaran itu dengan dalil. La yu'rafu birrijal. Jangan sekali-kali menimbang kebenaran dengan orang. Sehingga antum atau saya tidak mengaitkan agama ini dengan individu orang. Tetapi kaitkanlah kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya saya tertoan, antum tidak akan ribut. Antum tidak akan kesulitan. Kalau saya tercacati, Islam tidak akan tercacati. Karena kebenaran Islam berada dalam Quran dan hadis, bukan dalam diri saya. Oleh sebab itu, jika seandainya ada orang-orang yang melakukan keonaran menisbatkan kepada Islam, jangan dicacati Islamnya. Cacatilah orang yang melakukan kesalahannya. Makna jihad di dalam Islam tidak mengajarkan terorisme. Tidak. Tidak identik jihad dengan terorisme. Islam dengan terorisme tidak. Tidak identik. Maka kita tidak kepada jihadnya dan tidak boleh menisbatkan kepada Islamnya. Kenapa? Li'anal haq yu'rafu bidalil la yu'rafu birrijal. Yang kedua, al-insyigalu bitolabil ilmi. Sibukkan kita itu dengan ilmu, jangan dengan kila wa qala. Yang ketiga, al-istigal bima yahtujuhun nas liyaum. Sibukkan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang, oleh kaum muslimin hari ini. Kata Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, al-yaum laisa yaumut tahdir. Wa inama al-yaum yaumul bayan. Hari ini adalah bukan makomnya tahdir sebagai awal kita dakwah, tetapi adalah makom yang paling pertama adalah makomul bayan. Auka makola. Jadi ketika orang itu adalah tidak paham Islam, jangan diawali dengan itu. Yang keempat adalah arruju ilal ulama. Kembali kepada ulama dalam setiap perkara. Apa yang kita bicarakan sesuaikan dengan fatwa ulama. Dan yang kelima, kata para ulama, ini adalah nasihat yang terakhir dan kalimat yang terakhir dalam pertemuan malam hari ini. Yaitu apa? Jangan melakukan sesuatu kecuali ada maslahatnya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Jangan bergerak tangan kaki kita, jangan melangkah, jangan berkata kecuali ada maslahat bagi kita, bagi agama kita, bagi masyarakat kita. Tinggalkan setiap perkara yang tidak ada maslahatnya. Tinggalkan setiap perkara yang madaratnya lebih besar. Ambillah sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Maka akan aman. Maka akan terjaga dari berbagai bentuk fitnah. Dan ini adalah mesti dimiliki oleh setiap thalibul ilmi dalam kehidupan beragama. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para thalabatul ilmi, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukar kita dan kita mendapatkan nikmat yang sangat agung dari lisan ini. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala menjaga kita dari terjerumus kepada kemaksiatan dari lisan yang kita miliki ini. Dan dari seluruh anggota badan yang kita miliki. Dan akhir kata, hikmah dari saum ini, mudah-mudahan setelah kita saum, mampu menjaga lisan ini dari setiap yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menggerakkan lisan ini kecuali dalam rangka kita taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat hang dimanapun anda berada, demikianlah telah kita ikuti daurah yang telah kita relay di Masjid Al-Kahfa, Legenda Malaka Batam Center, dengan Al-Ustaz Abu Qatadah, yaitu mengenai penyakit lisan dan terapinya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan saat ini, dan terutama bagi anda yang senantiasa mengambil faedah dan manfaat dari kajian bersama beliau. Dan terima kasih antum masih bersama kami di edisi malam hari ini, pada malam Ahad pada tanggal 25 Syakban 1430 Hijriah, atau yang bertepatan juga pada tanggal 15 Agustus 2009 Masehi. Dan insya Allah akan kembali kami hadirkan beberapa informasi yang bermanfaat bagi antum semua. Dan insya Allah pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat kami akan hadirkan dari rekaman kajian bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan pembahasan yaitu Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah pada poin yang ke-20. Semoga antum bisa mengikutinya. Dan mohon maaf, program bimbingan bahasa Arab tidak bisa kita putar di malam hari ini karena berbenturan dengan daurah bersama Ustaz Abu Qatada. Demikian informasi yang kami sampaikan, dan jangan lupa nanti insya Allah pada pagi hari nanti, insya Allah pada Ahad pagi di pagi hari nanti, insya Allah pada Ahad pagi di pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, antum bisa kembali mengikuti daurah Islam Ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Qatada yang bertempat di Hang Islamic Center. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kami bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.